Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke pembahasan baru. Qala Muslimin rahimahullahu taala ikhtisarul hadis. Ya, meringkas hadis. Dan ini sering kita lakukan. Sekarang harus kita tahu, bolehkah jika ada hadis panjang misalnya kita ringkas, kita potong hanya poin yang terkait dengan pembahasan yang kita sebutkan. Ya, hanya wajhul istidlal, sisi pendalilan yang kita sebutkan. Pada hadis yang panjang, ini bab ini, ikhtisarul hadis. Ta'rifuhu, yang pertama, kemudian hukum. Ikhtisarul hadis adalah an yahdifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Ya, penasiman kus rawihi an yahdifa rawihi, ya, perawinya atau penukilnya membuang sebagian darinya. Ya, hadis panjang dia tidak sebut semua, hanya sebagian disebut. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa la yajuzu illa bi syurutin khamsatin. Tidak boleh meringkas hadis, mengikhtisar hadis kecuali dengan 5 syarat. Syarat yang pertama adalah alla yukhilla bi ma'na al-hadis. Ini penting. Tidak merusak, mencacati makna hadis. Kali istisna, seperti membuang istisna. Padahal itu intinya. Wal ghaya, tujuannya. Misal nanti wal hal atau halnya. Jadi ya Rabbi ini ya, kecuali kalimat dalam keadaan hal. Wa syaratu syaratnya munafiha. Misal kalau sallallahu alaihi wasallam la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin. Ya, enggak boleh dia kemudian riwayatkan hanya sekedar la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab titik. Ini keliru. Karena dia merubah makna. Yang dilarang bukan jual beli emas dengan emas, tetapi riba fadl. Yaitu illa mithlan bimithlin, kecuali kalau sama timbangannya dengan sama timbangannya, sama timbangan. Ketika dibuang isi senaknya illa misalnya disebut, ini salah, keliru. La tabi'u samara hatta yabdua salahuhu. Jangan kalian menjual buah-buahan sampai jelas baiknya, matangnya. Enggak boleh goyahnya dibuang. Hanya la tabi'u samar titik. Ini keliru. Ini berubah makna. Bijahil makna. Kenapa? Karena hatta ya belum salah, ini goyah. Jadi maksudnya itu larangan kalau belum matang. Kalau sudah matang enggak masalah. Sehingga ketika dibuang hatta ya belum salahu, ini keliru. Enggak boleh sembarangan potong-potong hadis. Atau yang ketiga, contoh hal wala yaqdiyanna hakamun bainas nain wa huwa ghadban. Janganlah seorang menjadi hakim di antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Ini hal. Enggak boleh kemudian dipotong halnya hanya la yaqdiyanna hakamun bainas nain titik sampai situ. Ini keliru. Ini mencacat di mana? Iya. atau hadis tentang terjadi masalah ihtilam. Naam, idza hiya ra'atil ma. Ya, jika dia melihat air. Qalahu jawaban li Muslim. Iya, sebagai jawaban kepada Muslim, inasaratuhu hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya talamat. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Rasul, apakah atas wanita ada kewajiban mandi junub ketika dia ihtilam? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, idza hiya ra'atil ma. Tidak boleh dia potong hanya na'am, titik. Syaratnya dibuang. Kalau sebut na'am doang, sampai situ doang, keliru. Karena Rasul menyebutkan dengan syarat. Iya, wajib mandi kalau dia melihat air mani. Ada syaratnya. Kalau syaratnya dibuang, ini keliru. Ini pentingnya bahasa Arab. Ya, memahami nahwu. Kata beliau rahimahullahu taala, yang terkait dengan syaib syaibkar adalah ketika memotong atau berhenti di ayat dan mengulang sebagian ayat. Dia tidak kuat waqaf di satu kalimat tertentu, dilihat. Jangan sampai dia berhenti di kalimat yang tidak tepat, kurang sempurna, atau mengulangnya yang tidak, di kalimat yang tidak sempurna. Kata rahimahullah ta'ala, la yakul ahadukum Allahumma firli in syaita. Ya, tidak boleh seorang kalian berkata, ya, ya Allah melaku in syaita. Tidak boleh dipotong in syaitinya. Tidak boleh dia hanya riwayatkan layakul ahadukum Allahumma gfirli. Ini keliru. Karena yang dilarang itu adalah kalau dia bilang in syaita. Nah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laysa lahu jazaun. Tidak ada baginya apa namanya balasan ila jannah kecuali surga. Al-Muslim rahimahullah ta'ala, fala yajuzu hadfu qawlihi illa mislan bi mislin. Tidak boleh dia membuang kalimat illa mislan bi mislin. Kan tadi fatal merubah makna. Kalau hanya la tiabang zahabi zahab itu zahirnya melarang barter emas dan emas. Itu keliru. Yang dilarang bukan itu. Yang dilarang itu adalah kalau sampai ada terjadi riba, riba al-fadl atau riba nasia. Illa mislan bi mislin yadan biyadin. Mislan bi mislin ini terkait dengan riba al-fadl, yadan biyadin terkait dengan riba nasia. Juga tidak boleh dia membuang hatta ya dua salahuhu. Ini khayah. Hanya la tabi'un samar, titik sama sini. Ini keliru. Berarti kamu melarang boleh beli buah-buahan. Itu bukan dilarang. Yang dilarang itu adalah menjual buah-buahan masih mentah. Sehingga harus dilengkapi hatta ya dua salahuhu. Tidak boleh jual sampai jelas matangnya. Demikian juga wahwah tukatban tidak boleh buang. Karena kalau hanya layak diana hakun benesnya berarti ngelarang menjadi hakam ketika ada yang bersisih. Ini keliru. Yang dilarang itu adalah menjadi hakam dalam keadaan marah. Sehingga korban tidak boleh dibuang. Tidak boleh juga membuang idha hiya ra'atil ma. Ya, karena enggak mutlak. Ihtilam itu enggak wajib mandi. Yang wajib mandi itu kalau dia melihat jelas. Iya, ada keluar air mani. Juga tidak boleh membuang insyita. Ini juga syarat. Juga tidak boleh membuang mabrur. Mabrur sifat. Yang dapat jannah itu adalah haji mabrur. Iya. Tidak boleh dia potong al-haj. Itu balasannya adalah surga. Yang dijanjikan adalah haji mabrur. Sifatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, liannaha hadzib hadzih asya. Karena membuang. Iya. Semua ini yang dalam keadaan sebagai mustasna atau ghayah atau hal atau syarat, yukhillu bimanal hadi, mencacati manhaji. Ini yang pertama, intinya tidak boleh meringkas hadis kalau sampai merubah mana, ya mencacati mana hadis. Wallahu a'lam bishawab.